Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar teman-teman sekalian? Baik, sudah lama tidak bertemu dengan saya. Kangen gak? Ya kan ada Pak Yusuf di sini kan? Dan banyak teman-temannya, ada Kak Joni juga kan? Puji Tuhan ya. Ada Kak Aven juga ya, semua kita saling melayani, saling memperlengkapi, amin, saling menguatkan. Baiklah, kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan 16. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk muda-mudi yang Tuhan kasihi. Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibir-Mu aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan cita-cita-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Luar biasa, saudara kasih. Inilah firman Tuhan untuk anak muda jemaat di sini, GBI Madan Ternyata, bahwa ada satu komitmen bagi kita anak-anak muda dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu mempertahankan kelakuannya bersih, clean, ya. Kalau bahasa rohaninya holy, ya. Mempertahankan kelakuannya bersih sebagai seorang muda, ya, sebagai seorang anak muda. Apakah itu gampang, teman-teman sekalian? Mempertahankan kelakuannya tetap bersih, tetap clean, tetap holy di tengah lingkungan pergaulan mungkin yang tidak punya standar kekudusan, ya. Yang tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang dosa, mana yang tidak dosa, mana yang najis, mana yang kudus. Apakah gampang? Teman-teman sekalian, sebagai muda mudi, anak Tuhan, di tengah lingkungan yang memiliki standar mungkin lebih rendah daripada teman-teman sekalian, saya jujur mengatakan tidak gampang. Tidak gampang ya, generasi muda saat ini mempertahankan kelakuannya tetap bersih. Tidak gampang. Pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Saya bisa menilai saudara, ya, tidaknya dari apa? Saya bisa menilai selera, ya, teman-teman, ya, sikap semua, ya, cara pandang, ya, cara berpikir. Setidak-tidaknya dari teman-teman yang saudara-saudara kalian atau adik-adik tempat ini bergaul. Siapa teman saudara? Itulah saudara. Itu ya. Kalau teman saudara ada di tempat ini geng motor, sudah. Tapi kemungkinan suka motor di pinggir jalan. Modifikasi motor yang lain, buat dengan pakai teman saudara. Kalau teman-teman ini suka bergaul dengan yang suka main basket, wah udah berarti dia suka olahraga. Setiap hari main ke lapangan terus, ya kan? Tapi kalau teman-teman ini suka mainnya dengan yang suka matematika, nah, suka baca buku, kutu buku, wah ketahuan. Oh temannya seperti itu, oh saya tahu sifatnya. Suka baca, suka belajar, kutu buku. Ya kan? Nah, tapi kalau teman-teman ini juga bergaul dengan businessman, dengan pengusaha, misalnya, nah, otak bisnis ini, jadi otak bisnis ini, nah, kan gitu. Ya kan? Nah, kalau teman pergaulannya anak Ben. Nah, lihat aja rambutnya ya. Nah, rambutnya japrik ya, tangannya gaya, gaya metal. Koleksi lagunya. Terpen. Dewa 19. Mungkin yang lebih keras dari itu, ya. Saya tidak hafal ya, grup-grup yang lebih keras. Nah, seperti itu. Jadi tulis mempertahankan kelakuan bersih sebagai anak muda di abad 21 ini, di tahun 2012, itu makin sulit. Karena pada akhir zaman dikatakan manusia akan semakin jahat, bukan akan semakin baik. Oleh karena itu, berjaga-jagalah dengan siapa teman-teman ini bergaul, dengan siapa teman-teman ini biasa membuat satu komunitas. Salah pergaulan pasti salah langkah, ya. Salah milih teman pasti salah keputusan-keputusan atau gaya hidup yang akan diambil. Jadi sudah dikasih, mudah-mudahan di tempat ini saya memulai tema khotbah malam hari ini, yaitu menjadi anak muda Kristen yang bersih. Menjadi anak muda Kristen yang bersih, bersih bukan dalam arti bersih secara fisik. Ya, mandi 3 kali sehari atau 2 kali sehari, ya, pakai sabun, pakai pemutih, ya, pakai pewangi, bersih, ya, seperti itu. Tapi bersih dalam arti rohani, ya. Clean spiritually, ya, bersih secara spirit, bersih secara karakter, bersih secara sikap, bersih secara gaya hidup, bersih secara pola pikir, paradigma, ya. Ada yang mengatakan kebersihan adalah sebagian daripada iman, ya. Tapi kebersihan dalam arti konteks kebersihan fisik, ya. Tapi malam ini kita bicara kebersihan dalam arti secara rohani, ya, secara spiritual. Apakah di dalam dunia ini ada manusia yang bersih? Coba mudah-mudahan di tempat ini ada nggak yang bersih? Manusia yang bersih, yang suci, yang kudus. Pada dasarnya ada atau tidak? Oke, bagus. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dinamai-namai manusia bersih, kudus, suci di hadapan Allah. Ya. Dan firman Allah mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Dan kasih karunia Allah ialah hidup yang sehat di dalam Kristus, Kristus. Yang benar di dalam Kristus, itulah yang menyucikan semua orang. Semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada orang yang suci di hadapan Tuhan. Tak ada sama makhluk, sama aset, sama kotor yang di hadapan Tuhan. Hina, sama fisik, sama kotor yang di hadapan Tuhan. Jadi yang suci. Cuma sudah. Tidak ada yang negara putih, tidak ada sama. Ya, makanya kita jadi orang Kristen harus rendah hati, ya. Kita ini dibersihkan itu karena anugerah, ya, karena cuma Tuhan Yesus mati bagaimana untuk membersihkan dosa kita. Barang siapa dapat daya terima Yesus dibersihkan dosa kita. Jika kita banyak menjadi anak-anak Allah. Oke. Tetapi setelah kita dibersihkan, setelah kita menerima anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup bertanggung jawab. Ini poinnya. Jadi saya malam ini mengajarkan bukan saudara-saudara menjaga diri yang bersih dengan kekuatan sendiri. Tidak. Itu agamawi. Kebersihan di hadapan Tuhan secara rohani dimulai dari kita mau memberi diri kita dibersihkan oleh darah Yesus. Itu titik mulanya. Kalau saudara sudah langsung mau menyucikan diri, ya ini kudus, ini benar, tanpa Yesus, saya katakan saudara atau ada yang tetap menggunakan. Tapi Pak Yesus yang teman-teman puasakan, apa berdoa, ibadah segala macam, tanpa Yesus, tetap masuk. Karena satu-satunya yang bisa membersihkan dosa kita hanya Tuhan Yesus melalui kita, bukan melalui bertarekat, cuma Ini poin yang penting. Ini yang membedakan kita sebagai orang Kristen dengan agama lain. Kalau teman-teman belum memahami ini, malah lagi pahami itu. Amin. Jadi kebersihan kita secara rohani bergantung kepada ini. Dari awal, pertengahan, dan malam ini asumsi saya, teman-teman di sini ya, yang baik yang di depan, yang di belakang ya, ini asumsi saya nih, mudah-mudahan benar. Asumsi saya yaitu teman-teman ini sudah lahir baru. Nah itu, sudah lahir baru, sudah terima Yesus, sudah mengakui darah Yesus yang menyucikan dosa saudara. Itu asumsi saya. Tapi kalau itu belum, berdoa di rumah atau di sini, minta tolong pada Tuhan. Sucikan darah saya Tuhan Yesus, dosa saya berbohong, dosa saya mencuri, dosa saya nutek, dosa saya keting kembangan, dosa saya melawan orang tua, mohon Tuhan Yesus, aku butuh darah. Masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Kalau teman-teman belum melakukan itu, saya mau katakan, pintu neraka sedang menunggu. Benar. Pintu neraka sedang menunggu kalau teman-teman belum terima Yesus. Ya. Tapi asumsi saya, pasti optimis saya, ya mudah-mudahan tempat ini sudah lahir baru. Sudah terima Yesus, menghargai darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Kalau belum, saya tidak jamin kalau saudara dipanggil malam ini. Apakah Tuhan Yesus kenal? Ya. Apakah Tuhan Yesus kenal? Itu tidak jamin. Jadi, Tuhan Yesus tidak jamin. Yang menjamin teman-teman sendiri ya. Pastikan sudah terima Yesus. Amin. Pastikan sudah menerima kuasa darah Yesus ya, yang menyucikan darah, yang menyucikan dosa kita semua. Itu yang penting. Oke, jadi menjadi anak muda Kristen yang bersih dimulai dari terima Yesus, oke? Dibersihkan oleh darah Yesus, menerima Yesus di dalam hati, ya. Mulai dari itu dulu. Setelah itu baru kita lanjutkan bagaimana kita hidup dalam Kristus. Oke? Sebagai apa? Sebagai bentuk tanggung jawab. Oke? Bukan sebagai cara supaya kita diselamatkan. Bukan sebagai cara kita biar bisa masuk surga. Enggak. Sebagai apa? Sebagai wujud tanggung jawab karena sudah menerima pengampunan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oke? Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan tempat ini apa saja hal-hal yang kotor ya dari dunia ini ya? Apa saja hal-hal yang kotor dari dunia ini? Yang mungkin teman-teman saat ini dan mudah-mudahan tempat ini berpikir itu netral. Ini penting. Saya membagikan, suka atau tidak suka, malam ini saya membagikan apa-apa saja hal yang kotor yang sudah jelas jauh. Jangan pegang, jangan sentuh, ya. Kalau sudah pegang, bertobat, ketok. Amin. Saya akan kasih tahu, apa-apa saja hal yang kotor yang banyak merusak anak-anak muda di tempat ini, termasuk saya. Ya, saya mantan anak muda yang juga saya mantan anak muda. Saya akan bagikan ini sebagai pengalaman, sebagai sebagai kakak ya yang sudah ya mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Itu aja. Saya bukan merasa lebih suci atau menggurui, tidak. Saya tidak menggurui atau suci dari anak-anak, tapi saya tidak pernah ya. Dan sudah orang yang jahat dari hal-hal yang kotor. Saya bersyukur kalau teman-teman tempat ini belum sentuh ya. Atau ya malam ini di jamaah Tuhan bertobat. Ya, apa-apa saja yang kotor pertama itu pornografi. Apa? Pornografi. Itu hal yang kotor. Pahami itu, amin. Jangan menganggap pornografi itu seni. Atau ya biasa-biasa saja. Karena di rumah-rumah sudah biasa. Ya, sudah video porno. Jadi bukan sesuatu yang apa itu? Biasa. Kayak kata sudah biasa. Pornografi bisa membawa saudara ya ke penjara ya. Pornografi bisa membawa saudara ke pemerkosaan. Pornografi bisa membawa pikiran saudara kotor. menghayal ketika memandang malam ini, ya. Sudah terekam di sini yang memorinya sudah terekam. Padahal di sini kita katakan menjadi anak muda yang bersih. Saya mau katakan pornografi itu kotor. Termasuk di dalamnya video porno, ya, gambar-gambar yang merangsang, adegan-adegan yang seksis. Mungkin tidak sama sekali, tapi ini sehingga membawa pikiran kita ke adik-adik yang kita. Baru kemarin, ya, saya ngajak agama di SD 23 tahun. Nah dia ekor dari semua ekor SD karena sudah ada ya film-film Korea yang berusaha. Wah, ini belum full tapi saya kaget. Gurunya juga ini pun gak tahu teman mana anak SD guru itu masih umum pak, belum ini belum buka, belum itu belum buka, tapi kan nanti dia tidak masuk di situ ya, terluka gitu ya, walaupun dia belum masih dalam kostumnya di sana, saya kira belum waktunya ya, dan dari dia itu ya teman-teman kalian, saya kira ini ketangkap tiga orang, bukan masih ketangkap tiga orang, satu orang tunggal ya di dalam handphone ada 7 video porno. Kelas 6 SD. Kaget gak? Jangan terbawa aja. Nah, ya kok katakan? Saya sudah terlalu lama ya. Bersihkan yang buat kalian. Ini, kalau ada itu ya. Bersihkan. Bersihkan. Jangan takutkan dulu, jangan takutkan. Takutkan. Ada Tuhan yang tahu apa isi dari dirimu, apa isi dari kamu, apa isi dari Tuhan yang tahu. Tapi kamu tahu. Orang tua mungkin tidak tahu, tapi dia tidak sempat mencekat. Guru mungkin tidak tahu, tidak sempat mencekat. Ya. Hapus. Dan kalau ada teman-teman melihat teman-teman yang lain, beritahu. Saya tidak menunggu juga. Ya. Tapi saya mengatakan, itu ada hal-hal yang kotor. Kalau ada lihat temannya, beritahu ya, nasihatin. Tidak ada membangunnya ya. Hal-hal itu tidak ada ya. Sudah banyak korban ya. Pornografi ya dan termasuk dalamnya video lah, situs porno dan segala macam ya. Delete itu. Kalau kita mau menjadi anak muda Kristen yang bersih, ya. Apa lagi yang kotor, teman-teman sekalian? Seks bebas, ya, free sex, ya. Ingat Yusuf, ya. Kalau anak-anak muda ingat Yusuf, waktu digoda oleh Potifar, ya. Gimana caranya? Kalau tergoda, lari secepat mungkin. Apa? Lari. Jangan mencobai di dalam goda. Jadi Yusuf dengan Potifar. Jadi free sex. Saya tidak menganggap di sini sudah prisek, tapi mari ya sebagai anak-anak muda lihat lingkungan di mana ada tidak, lihat pastinya. Kalau saya itu melihat halannya dengan itu ya, pakai bahasa etika dan dalam macam itu kalian harus punya apa kritik nasihati atau ya punya pemahaman itu salah. Itu sudah jalan kalau terbiasa. Oh itu ya, itu kan ada sih, itu kan bebas, jangan ya. Maksudnya dalam memori itu salah, itu dosa. Walaupun setiap hari teman-teman melihat di dalamnya, yang di motor, yang apa di rumah-rumah, di televisi, di apa, di mana-mana seperti ini, hal-hal itu salah saja. Saya katakan, ini maksudnya memori itu salah, itu dosa. Amin. Pahami itu ya. Saya juga orang sudah mengalami itu, saudaraku, teman-teman. Saya bukan merasa lebih, tidak ya. Saya mau yang terbaik terjadi bagi muda-muda tempat ini ya. Masa depan yang baik, masa depan yang berkenan kepada Tuhan. Yang berikutnya, hal yang kotor yang mempengaruhi anak muda ya, narkoba dan minuman keras. Narkoba dan minuman keras. Itu masuk ke narkoba. ya. Itu bukan kita langsung pegang narkoba, enggak, melalui kedaulatan. Hati-hati kalau ada tawaran itu ya, perhatikan dulu. Ini masuk dalam proses pelaporan. Yang dari orang yang banyak duit, yang berkembang, ya. Tidak kita tidak teman-teman orang banyak ibu bekerja, ini pokoknya banyak. Ya kita sama-sama. Jika kita itu coba nanti, nah enak, sudah enak, rasa enak, kita lihat, lalu bayar. Sudah bayar kira-kira, uang dan nanti, di kamar terus tutup pintu. Nah, jika kau sudah tahu orang tua ibu kerja, kita bisa memang. Kau tahu? Ini sudah. Narkoba dan miras. Mari saya juga lakukan dulu. Karena narkotari lingkungan saya lihat ada teman-teman seksual ya. Jangan mau begitu. Narkoba dan umat teman. Dan ada kejahatan paling juga. Pegawai yang biasa itu dimulai dari rokok. Jangan masuk ke lingkungan teman-teman yang sedang rokok. Itu saja. Dalam apa itu? Saya masuk ke itu dari jadi preman benar-benar jadi. Ya. Jadi puji Tuhan ya, dari dini kita harus beritahu mana yang salah, mana yang tidak ya. Kemudian hal apa yang kotor lagi? Mungkin ada hobi-hobi ya. Ini kotor bukan dalam arti apa saya mengatakan. Ada hobi-hobi yang mudah hobi itu tidak produktif, tidak menambah bobot saudara sebagai potensi dan apa kepada hobi. Hobi ya, banyak hobi-hobi yang tidak membangun kita. Nah, teman-teman suka lari apa hobinya? Membantu ya? Apakah hobi itu membantu atau tidak? Bisa ada ya, menghabiskan waktu segala macam tanpa ada tujuan yang jelas ya. Nah, guna-guna ya, koyak-koyak segala macam. Nah, atau olahraga atau apa-apa, yang penting pasti ya. Jangan ada hobi kita yang tidak membantu kita. Mari ya, doping, nah doping-doping. Ya kan? Kopi-kopi itu tidak mengandung. Kalau kopi saya kira bukan kopi tapi kebutuhan. Kalau kopi tidak ada kopi, tidak apa-apa. Tapi yang tidak ada kopi, ya di rumah kita pasti sudah cukup. Tidak cukup. Tapi karena kopi, ketagihan kopi, kopi terus. Kan akhirnya lebih besar panas daripada siang. Ya, gitu kan? Jadi itu ya. Ya kurang lebih itulah ya, pergumulan muda-mudi di tempat ini yang saya rekam, saya alami ya. Nah, jadi perhatikan ya, hal-hal yang kotor, oke? Jangan kita berikan punya kelas, berarti anak sudah bisa tahu, benar-benar tahu, ini kotor, ini bersih, ini dosa, ini tidak, jangan bingung. Di dalam dunia ini menjadi anak sudah bisa bingung, ya. Ini dosa, ini tidak tahu, ini kotor, jangan tentu, jangan pegang. Amin. Nah, ya. Oke. Sekarang berikutnya, bagaimana menjadi anak muda Kristen yang bersih? Oke, itu tadi permasalahan. Sekarang jalan keluar. Pertama, kita harus mau dibersihkan oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Ya. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib harus mau dibersihkan. Kalau saudara-saudara muda-mudi di tempat ini merasa tidak butuh Yesus, saya khawatir. Saya sangat khawatir ya. Kalau muda-mudi di tempat ini merasa tidak butuh darah Yesus, saya khawatir saudara cuma butuh gereja, ya, cuma jadi anggota gereja, tapi belum butuh Yesus. Saya khawatir. Tetap tidak diselamatkan. Ya. Hanya orang yang lain semua yang merasa butuh darah Yesus. Saudara jadi anggota gereja tidak selamatkan. Saudara dekat dengan gereja tidak selamatkan. Saudara duduk di sini malam ini, kalau saudara belum terima Yesus tidak selamatkan. Saudara lalai baru terima Yesus dalam hati, hargai dari Yesus. Tampak itu bagi pelajarnya ya, nyanyi sini, ikut juga, jadi tinggal kalau belum naik barang, kemudian cuma itu tetap belum di sekalipun orang-orang saudara sekalipun mandiri sekalipun tersebut, tidak tahu karena keselamatan itu sifatnya dibagi dengan Tuhan langsung terhadap orang tua, tidak bisa ditolong orang tua, tidak bisa ditolong pendeta, tidak bisa ditolong oleh kakak teman. Amin. Haleluya. Doa aja malam hari ini semuanya ya. Malam ini doa di rumah. Kalian boleh ibadah semua. Ubah hatiku. Itu saja. Doa itu. Sampai saudara merasakan Tuhan di dalam hati saudara. Kalau belum, saya tidak tahu ini otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tuhan itu hari ini. Tapi kalian bisa, oke? Ada kerinduan, naik baru Tuhan. Ubah keleraku, ubah pikiranku, ubah paradigmaku. Ubah, aku bisa minta itu di mana Tuhan? Saya itu di mana Tuhan? Lebih saya dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Gimana cara itu Tuhan? Lebih saya dari uang, lebih saya dari handphone, BlackBerry, lebih saya dari laptop, komputer, lebih saya dari motor, mobil, Tuhan. Gimana cara itu Tuhan? Kalau aku tidak punya itu, aku bisa tidak Tuhan? Kalau saudara belum sampai sini, kedua, minta Tuhan itu sepenuhnya menjadi kerinduan saudara. Lebih dari, bukan berarti tidak butuh uang, tidak butuh handphone, bukan itu poinnya, amin. Kalau kita cinta Yesus, kita harus siap tidak punya apa-apa, amin. Siap tidak punya apa-apa, siap tidak butuh apa-apa, bukan berarti tidak perlu, oke? Satu sisi, Yesus segalanya bagiku. Lebih dari apapun di dunia ini harus bisa berdoa seperti itu. Yang kedua, saudara yang kasih, teman-teman sekalian, bagaimana kita tetap bersih? Kita mau dijaga oleh firman Tuhan. Ya, Mazmur pasal 119 ayat 9 mengatakan apa? Kita baca Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, ya. Dengan firman Tuhan kita bisa menjaga kelakuan kita tetap bersih, bukan dengan naluri, bukan dengan perasaan, bukan dengan dorongan hati, tidak bisa. Oh, aku lagi enggak mood nih. Aku enggak mood. Aku berbuat dosa dulu sedikit. Lagi enggak mood. Eh, oh, aku lagi masalah pribadi dengan dia. Aku bersih dengan dia. Aku benci dengan dia, perasaan tidak enak. Tidak bisa. Hanya dengan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu, mau perasaan kita suka, perasaan kita tidak suka, kita tidak berdosa kepada Tuhan. Itu, dasarnya firman. Suka atau tidak suka, firman mengatakan, jangan berbuat dosa. Ya, jadi kita harus mau dijaga oleh firman Tuhan. Kemudian, teman-teman sekalian, bagaimana menjaga anak muda tetap bersih, yaitu jaga pergaulan dengan teman-teman yang baik. Pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Amin. Jaga pergaulan dengan teman-teman yang baik. Siapa kamu, ya? Dilihat dari siapa teman. Siapa kamu? Dilihat dari siapa teman. Salah pilih teman, salah juga jalan kita. Yang berikutnya, bagaimana kita menjadi anak muda yang bersih? Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, untuk mengalahkan keinginan daging. Kita lihat Galatia pasal 5. Tidak bisa kita bersih tanpa Roh Kudus. Enggak bisa, ya. Kita butuh Roh Kudus sepenuhnya, enggak bisa dengan kekuatan kita, dengan pengalaman kita. Galatia pasal 5 16 sampai dengan 20. Oke. Yang pertama, PR untuk mudah-mudahan di pagi berdoa di rumah kita naik baru, oke? Minta naik baru kita kuat masuk. Sampai rasa. Kalau tidak ada rasa, berdoa terus, ayo keluar. Kuat tidak tenang. ya. Terus minta doa, Yesus masuk dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku setelah tadi. Ubah seleraku, ubah cara pikirku, ubah keinginanku. Sampai aku cinta Tuhan sepenuhnya. Doa ini tuh tiap hari. Sampai merasa gitu ya. Jadi kalau nyanyi coba berat, bukan sering nyanyi. Aduh, merasa. Ngedar, seperti nyanyi itu aja, hari yang sama aja. Nyanyi lagu-lagu umum. Apa? Gak ada hubungan kotak dengan Tuhan itu. Ya? Gak ada hubungan. Jadi nyanyi seperti nyanyi lagu duniawi. Walaupun lagu rohani. Ya? Pastikan itu, yang tahu saudara deh, saudara sudah lahir baru atau belum, ya, saudara yang tahu, dan Tuhan. Kita lihat Galatia pasal 5, ayat 16 sampai 20, dan ini yang kedua PR, minta dipimpin Roh Kudus setiap hari ya, penuhi dengan kuasa Roh Kudus, agar bisa mengalahkan keinginan daging. Saya akan bacakan Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Oke? Okay? Muda-mudi ya. Yang tua saja masih ada keinginan daging, apalagi yang muda. Saya katakan seperti ini, ya. Yang tua-tua saja masih kuat keinginan dagingnya, apalagi saudara yang masih hawa nafsunya masih kuat. Lebih apa? Berarti lebih serius. Saudara harus lebih serius, ya. Mengalahkan keinginan daging. Kalau tidak, jatuh semua nih, jatuh. Kenapa enggak remeh? Yang tua saja masih kuat keinginan dagingnya, apalagi saudara saya masih muda. Ya? Yang masih muda ini dagingnya wah kuat. Ya kan? Nah, jangan main-main. Yang tua saja masih, apalagi yang muda. Oke, jadi jangan anggap remeh ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh, minta dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini perbuatan daging telah nyata. Oke, garis bawahi. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa itu pertama? Coba lihat situ. Apa? Apa? Perbuatan daging telah nyata apa situ? Percabulan. Ingat ya, percabulan. Kedua, kecemaran. Terus, hawa nafsu. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu ini berhubungan dengan seks. Pornea, ya, sekitar situ dah, ya, hati-hati. Terus penyembahan berhala. Siapa pernah ke dukun? Siapa pernah meramal bintang? Siapa pernah baca-baca bintang? Bertobat. Itu sama dengan kita memberhalakan dewa-dewa bintang-bintang itu dah, ya, dari sono-sono dah ya. Filsafat-filsafat dari timur. Kita mau diramal, ya, bintang Sagittarius. Hari keberuntungannya hari apa? Jodohnya di sebelah mana? Utara, timur, selatan, barat? Itu sudah penyembahan berhala. Ya? Jangan pikir ramal-ramal itu mah. Jadi, ada sesuatu ada kuasa penyembahan. Kali kita mau diramal, sudah buka celah Yesus masuk. Jangan mau diramal, jangan menganggap ramal-ramal itu fun, oke? Setuju enggak? Setuju? Setuju. Bertobat, amin. Jangan mau diramal pakai bintang-bintang, oke? Okay? Itu termasuk penyembahan berhala. Jangan bilang itu tren ya. Jangan bilang itu fun, itu ya entertainment, ya hiburan tidak. Itu penyembahan berhala, okultisme, sihir ya termasuk ya. Kemudian perseteruan, nah ini sihir termasuk dah tadi ya, yang begitu ya. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke? Okay? Barang siapa yang melakukan demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Barang siapa yang melakukan hal demikian tidak mendapat bagian dalam oke, okay, jadi itu beberapa hal kita menjadi anak muda Kristen yang bersih. Yakinkan dirimu ya malam hari ini bahwa saudara sudah bersih di dalam Tuhan. Kalau saudara belum bersih di dalam Tuhan, ya, maksudnya di dalam juga Tuhan. Saudara tidak bisa hidup seperti di dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa itu, saudara tidak bisa hidup seperti dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kebutuhan kita, ya, moral kita bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mau menjadi anak muda seperti yang berarti. Amin. Haleluya. Benar. Kita kalau ini Tuhan berikan aku kasih karunia selain kau. Itu saja. Ubah selera aku. Berikan aku yang dunia lagi suka Tuhan. Dia suka banyak kami. Kalau aku nyanyi suka apa Tuhan? Yang kita yang suka apa? Bukan seperti yang kita ketukkan. Sama dengan yang kita berkata. Kotor. Jadi malam hari ini hal yang penting saya mau beri satu motivasi bagi teman-teman kalian. Ya, Tuhan itu tidak ingin kalian kaya. Boleh kaya, tapi Tuhan itu tidak ingin kalian kaya. Tapi kalian ingin kalian ber. Okay, Tuhan itu tidak ingin kalian berani. Maknanya itu mungkin juga Tuhan itu tidak ingin kalian berani. Tuhan itu tidak ingin kalian mungkin. Yang paling pasti. Tuhan itu tidak ingin itu. Tuhan itu kalian yang ingin kalian ber. Tuhan itu ingin kalian ber. Tuhan itu tidak ingin kalian punya segala macam ya, buat kalian nanti. Tuhan itu apa? Tuhan itu tidak ingin kalian ber. Bukan Tuhan itu tidak ingin kalian. Tuhan itu ingin apa? Kalian ber. Tidak usah kalian ingin kalian. Tuhan firmanmu pada keadaan itu Tuhan mungkin hambamu tidak banyak bergaul dengan mereka pada waktu tapi malam yang berada ini berapa menit Tuhan hambamu menyampaikan satu pesan yang sangat penting bagi hidup mereka bagi masa depan mereka hambamu tidak tahu yang hambamu bisa berikan inilah ribuan hambamu agar bukan ini anak-anak muda yang ini di dalam hidup anak-anak muda yang mengasihi Tuhan yang mengasih orang tua, yang mengasih guru-guru mereka, yang rindu melayani, yang memperhatikan sesama, yang menggambarkan dengan kesehatan, hal-hal yang terbaik. Ubah hati mereka Tuhan, terutama menjadi dari muda, mampukan mereka untuk cinta Tuhan Yesus, bahkan Tuhan anak yang mereka tahu. Kau yang memberikan pelayanan Tuhan bagi mereka, kau yang tahu lah Tuhan, tapi hamba pun mohon, kasih kepada Tuhan, berikanlah kepada mereka, layakkan Tuhan hati mereka, selera mereka, walaupun tidak ada yang mustahil. Aku sanggup mengubah hati yang berat, pikiran yang butuh, bahkan mata yang buta. Aku berikan Tuhan, berikan kepada terang dunia kita. Tujuan nama Tuhan bersama orang lain ini dan nama Tuhan Yesus kita bersyukur dan berdoa. Amin.